angin, datang kasih kabar. Dia bilang sesusah nang ring dia di sana. Malam datang sing bawa bintang, tanda hujan turun sing suara ding barat sate bet berjalan dong carita sesu tunangan. Air mata jatuh di dermaga tanpa katung tak bisa. Ombak su bawa jauh-jauh tapi nona yang putar tali bita penggayung jauh. Calling ale caritani sing parlente manangis maraju parire tunggu beta balle caringa tengjang.